السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tuhurul Muslim yang akan membicarakan tentang masalah taharah. Pada sesi kali ini kita langsung kepada al-mabhatsul awwal, ta'rifut taharati wa anwa'uha, yaitu definisi taharah dan macam-macamnya. Mafhumut taharah, pengertian at-taharah. At-taharatu lughatan, taharah secara etimologi, secara bahasa, an-nazafatu wan-nazahatu anil aqdharil khissiyyati wal ma'nawiyyati, yaitu kebersihan dan kesucian dari kotoran-kotoran yang bersifat nampak dan yang bersifat tidak nampak. Nah, ini secara bahasa, jadi taharah itu adalah kebersihan atau kesucian dari dua hal, dari al-khisyah yang bersifat nampak dan al-ma'nawiyah yang tidak nampak. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa kotoran atau najis yang senantiasa hendaknya kita perhatikan untuk dibersihkan dari dua tempat ini, yaitu dari sisi az-zahir, az-zahiriyah yang zahir, dan al-batiniyah yang batin. Kalau yang zahir kita sebut dengan al-khisiyah. Kemudian yang batin kita sebut dengan al-ma'nawiyah. Ini yang secara makna saja. Jadi kotoran yang harus kita bersihkan dari badan kita itu bukan berarti yang nampak saja, seperti najis-najis yang menempel di tubuh kita. Nah, tetapi di sana ada najis yang tidak nampak, yang bersifat batiniyah, di mana najis ini mengganggu atau mengotori hati kita, mengotori nafsu kita. Sehingga apabila kita tidak membersihkannya, maka nafsu kita menjadi nafsu yang jelek. Ya, menjadi nafsu ammarah, ya. Nafsu yang senantiasa menyuruh kita kepada kejelekan-kejelekan. Nah, ini semuanya juga perlu adanya toharoh, perlu adanya pensucian. Nanti insya Allah akan kita terangkan bagaimana cara mensucikan najis maknawiyah. Kemudian secara syariat, wasyar'an dan secara syariat, irtifa'ul hadathi bil ma'i awit turabi at-tahuraini al-mubahaini. Taharah itu adalah menghilangkan hadas dengan air atau dengan debu yang suci keduanya dan mubah. Mubah di sini artinya bahwasanya air itu tidak terlarang. Contoh yang terlarang itu ketika misalnya ada di tanah larangan, sudah ada tulisan dilarang masuk misalnya. Kemudian kita ngambil air di situ atau ngambil debu, maka air dan debunya berarti tidak mubah. Atau di rumah orang yang sedang tertutup misalnya, atau tidak ada orangnya dan kita tidak izin, kemudian kita ngambil air di situ, maka jatuhlah airnya tidak mubah. Kemudian wazawalun najasati wal khabathi, dan taharah itu yaitu menghilangkan najis-najis atau khobas, yakni kotoran-kotoran. Fattaharatu hiya zawalul wasfil qa'imi bil badani almani'i minas salati wa nahwiha. Taharah itu adalah menghilangkan sifat yang menetap di badan atau menempel di badan kita yang menjadi penghalang sholat dan yang lainnya. Maka kita harus bersihkan. Itulah pengertian thaharah, yaitu menghilangkan sifat yang menetap di badan kita dari najis, di mana sifat tersebut menjadi penghalang bagi diterimanya atau bagi sahnya sholat kita. Ini sementara tentang at-taharah, tentang pengertian at-taharah. Nah, di sini ada sebutan al-hadas. Al-hadas adalah merupakan nama lain daripada an-najis, yaitu najis. Hanya perbedaannya, kalau yang najis ini yang nampak nyata seperti air kencing, berak, ya termasuk juga bangkai atau yang sudah dinajiskan oleh syariat. Nampak nyata, bisa dipegang tangan. Sedangkan al-hadas yang tidak nampak, contoh seperti orang yang kentut, maka dia disebut berhadas. Atau orang yang kencing, maka orangnya disebut berhadas, berhadas kecil. Orang yang berak, nah ini disebut berhadas, tapi beraknya najis, kencingnya najis. Atau orang yang sedang junub, ya, sedang jinabat, maka dia sedang berhadas, disebut hadas besar. Nah ini ruang lingkup al-hadas. Jadi perbedaannya antara al-hadas dengan an-najis. Kalau najis itu yang nampak, ya seperti barang-barang yang kita ketahui kenajisannya, seperti berak, kencing, atau bangkai, atau apa namanya air liur, apa namanya anjing misalnya. Nah ini semuanya masuk kepada najis. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mafhum thaharah atau definisi thaharah lughatan, an-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdharil khissiyyati wal ma'nawiyyati. Thaharah secara bahasa ialah kebersihan, kesucian dari kotoran yang bersifat khissiyyah dan al-ma'nawiyah. Adapun yang secara syariat yaitu irtifa'ul hadasi bilma'i awit turabi at-tahuraini al-mubahaini, menghilangkan hadas dengan air atau dengan debu yang suci keduanya dan bersifat mubah. Wazawalun najasati, dan menghilangkan najas wal khobasi dan khobas. Kemudian disimpulkan makna thaharah secara umum, yaitu hiya zawalul wasfil qa'imi bil badani almani'i minas salati wa nahwiha, yaitu menghilangkan sifat yang menetap di badan yang menghalangi dari sahnya salat dan lain sebagainya. Ini pengertian tentang at-taharah, di mana taharah tadi disimpulkan bahwa ada di dua bidang, yaitu ada pada bidang zahir, yaitu yang disebut taharah al-khisyah, dan yang bersifat batin yang disebut taharah al-ma'nawiyah. Dan thaharah al-ma'nawiyah ini nanti bidangnya adalah pembersihan hati, sehingga para ulama dalam masalah ini saking pedulinya dengan pembersihan hati sampai ada kitab yang namanya kitab Tazkiyatun Nufus, yang artinya pembersihan jiwa, yang memang di dalamnya berisi tentang bagaimana cara membersihkan jiwa atau membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, termasuk juga bidang ikhlas, ya, jenis-jenis ikhlas, tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan ikhlas. Di sana diterangkan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Termasuk juga diterangkan dalam Tazkiyatun Nufus itu tentang macam-macam hati. Karena ternyata hati itu ada yang disebut hati hidup atau al-hayah, ada yang disebut hati itu marid, ya, hati yang sakit. Ada yang disebut hati itu adalah al-mayyit, yang mati. Ya, ternyata hati itu orangnya masih hidup, tapi hatinya dibagi tiga. Ada hidup, ada sakit, ada mati. Nah, ini semuanya tergantung kepada tingkatan toharoh yang harus dilakukan pada sisi at-toharoh al-ma'nawiyah. Selanjutnya, insya Allah nanti kita akan singgung semua itu pada pelajaran-pelajaran toharoh berikutnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.